menaruh kamu. Dan selalu menjadi nomor dua. Itu yang saya lihat. Kasih saya kepastian. Saudara, kamu suka saya atau tidak?